Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tauhid dari kitab Qawaid fi Tauhid Rububiyyah wal Uluhiyyah wal Asma'i was Sifat karya Walid ibn Rashid As-Su'aidan hafizahullahu taala. Kita sampai pada kaidah yang ke-39, afillahi syakkun. Apakah ada keraguan tentang Allah? Kaidah ini berbicara tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada keraguan tentang adanya Allah, tidak pula keraguan tentang rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. Maksudnya Allah adalah zat yang satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Dan bahasanya Allah itu istihqaq, berhak untuk mendapatkan ibadah. Waqad dalla, dan dalil akan adanya Allah adalah dalil naqli, dalil Quran dan Sunnah, dalil akli, fitrah dan indrawi. Dan kami telah jelaskan hal tersebut di beberapa tempat. Walilalhamdulillah wal minnah. Adapun dalil indrawi tentang adanya Allah, fawa min wajahain, maka ada dua sisi. Yang pertama, dikabulkannya berbagai macam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mukjizat para nabi yang bisa disaksikan dan dilihat oleh manusia yang hidup di zaman nabi tersebut. Fa'inal abda, karena seorang hamba berdoa kepada Rabbnya antara dia dengan Allah, antara dia fima bainahu wa bainam nafsi, antara Allah dengan dirinya. Tidak ada yang mendengar doa tersebut sama tadi sana makhlukun, satupun makhluk. Kemudian dia melihat mada abihi, isi doanya, masilan tergambar di hadapan dua matanya. Famanilladzi sami'aka, maka siapakah yang mendengar doamu? Siapakah yang memberikan permintaanmu? Innama huwallahu, dialah Allah. Maka dikabulkannya doa orang yang berdoa adalah bukti Allah itu ada. Yang kedua, demikian juga mukjizat para nabi. Maka mukjizat dalam bentuk khawariq. Khawariq artinya kejadian luar biasa. Azimah yang luar biasa sekali, manusia tidaklah mampu anbukrati abihim. Seluruhnya bukratu abihim artinya seluruhnya. Maka manusia seluruhnya tidak bisa melakukan satupun dari mukjizat tersebut. Maka siapakah yang mampu mengeluarkan unta betina min jabalin, dari gunung batu, sebagaimana keluarnya unta Nabi Saleh dari gunung batu, gunung batu padas? Siapakah yang mampu untuk menjebol gunung min juzuriha, sampai ke akar-akarnya dari dalam bumi, lantas menjadikannya sebagai naungan di atas seluruh manusia? Ini kejadian di masa Nabi Musa. Ilallahu, maka yang mampu hanyalah Allah. Siapakah yang kemudian mampu mengubah tongkat yang terbuat dari kayu, qalban, berubah menjadi ular, qalban hakikian, dan ini berubah hakiki, bukan kelihatannya berubah. Kalau sihirnya tukang sihir Fir'aun, cuma kelihatannya berubah tongkat dan tali mereka, kelihatannya jadi ular. Kalau ini sungguhan berubah. Ini buktinya dia bisa makan tali, bisa makan ini tali-tali dari tali dan tongkat-tongkat dari para tukang sihir Fir'aun. Habis semua, satu lapangan itu semuanya dilahap oleh ular yang itu perubahan dari tongkatnya Nabi Musa. Suma, kemudian Allah kembalikan kepada menjadi tongkat biasa. Tidak ada yang bisa melakukannya ilallah, kecuali Allah. Dan siapakah yang memberikan kemampuan pada Isa alaihissalatu wassalam untuk membuat dari lumpur bentuk burung, kemudian Isa meniup pada bentuk burung tadi, fayakunu tayran, kemudian sungguhan jadi burung terbang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang bisa yubrik, menyembuhkan al-aqmah, orang yang buta karena tidak punya bulu mata. Orang yang buta karena tidak punya bulu mata diusap oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kemudian punya bulu mata. Ini kemudian berubah jadi punya bulu mata, real punya bulu mata. Ini real punya bulu mata, kemudian bisa melek, bisa melihat. Kemudian wal abros, dan menyembuhkan orang yang belang kulitnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, memanggil orang yang sudah mati di kuburnya kemudian dia keluar, kemudian orang yang sudah mati tadi kemudian mengibas-ibaskan debu yang ada di kepalanya. Maka siapakah yang bisa mewujudkan hal ini illallah tabaraka wa ta'ala, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mujizat para nabi dalil adanya Allah, karena makhluk betapapun azumat kudratuhu, sangat mulia kedudukannya, tidak akan mampu melakukan hal-hal di atas. Maka dua hal ini, terkabulnya doa orang yang berdoa dan mujizat para nabi, adalah min a'zamil adillah, dalil yang paling gamblang menunjukkan adanya Allah Ar-Rabbul Azim. Dan saya mulai dengan dalil indrawi karena dia demikian jelasnya. Kemudian yang kedua, dalil akal. Maka sudah mutakarrar, sudah permanen, indal uqala, di setiap orang yang punya akal seluruhnya, bahasanya semua yang baru, tidak boleh tidak harus ada labuta lahu min muhdisin, harus ada yang mengadakan. Wa kullu maf'ulin, dan setiap objek tidak boleh tidak harus memiliki pelaku. Maka langit dan bumi bi'aflakiha, dengan garis edarnya, dengan bintang-bintangnya, kemudian majaratiha al-ha'ilah. Lewati. Kemudian wasama'iha, dan langitnya, wa ardiha, dan buminya, dan gunung-gunungnya, lautannya, dan sungai-sungainya, dan pohon-pohonnya, wasaqalain, dan jin dan manusia yang ada padanya. Tidaklah mungkin ini semua ada dengan sendirinya, dan juga tidak mungkin antakuna maujudatan, dia ada sidfatan kebetulan. Bala buta ayakuna sama takhalikun, tidak boleh tidak di sana harus ada sang pencipta yang menciptakannya. Ya, majarah galaksi. Mantiqat fis sama biha majmatun kabiratun minan nujum. Satu wilayah di langit ada kumpulan banyak bintang di sana. Wa hadzal khaliq, dan sang pencipta ini tidaklah layak kecuali dia adalah Allah tabaraka wa ta'ala, karena benda-benda yang sangat besar ini tidaklah mungkin mereka yang kecil-kecil mewujudkannya. Tidaklah mungkin batu al-hajaratu minal asnam, patung yang terbuat dari batu menciptakannya. Tidak boleh tidak ayakuna wara'a hadzal alam al-kabir al-ha'il, di balik alam yang demikian besar, al-ha'il yang demikian besar, harus ada sang pencipta yang lebih besar. Wa'a'zam, dan yang lebih besar. Wa'aqdar, dan yang lebih kuasa. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, am khuliqum min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan? Yaitu kebetulan, amhumul khaliqun, ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka ulama mengatakan, seandainya ada istana yang demikian indah, lantas orang kemudian berkeliling, tofa'anna subih, lantas orang pun berkeliling mengelilinginya, min husni jamaliha, karena demikian indahnya. Tsumma qila lin-nasi, kemudian disampaikanlah kepada publik bahwasanya istana ini lam yakun maujudan bil amsi. Ini tidak ada kemarin, tidak ada. Wal yaum, dan hari ini wujida, dijumpai. Orang Jawa bilang, "Oh, ini tiban ini." Nah, ini masjid tiban ini. Ini temannya Prambanan ini. Tercipta dalam semalam. Yang itu sekedar dongeng saja. Lama sadaqa an-nasu dhalik, maka tentu tidak ada manusia yang membenarkannya. Padahal ini permasalahan istana yang kecil. Maka bagaimanakah mungkin akal membenarkan bahasanya langit qad wujidat, dijumpai atau ada tanpa ada pencipta yang menciptakannya, tanpa ada pengatur yang mengaturnya. Wala mubdi, tidak ada pencipta yang membuatnya. Wala ilaha, dan tidak ada ilah yang yusayyiruha, memperjalankannya. Maka ini abadan sama sekali tidak akan diterima oleh akal. Akan tapi subhanahu, maha suci zat yang membutakan sebagian akal sehingga tidak bisa melihat kebenaran, dan menghapus sebagian fitrah sehingga tidak bisa melihat cahaya matahari. Jadi ada kasrun munif, munif artinya murtafi. Istana yang tinggi. Kemudian dalil berikutnya dalil fitrah. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla telah memfitrahkan setiap orang untuk mengakui adanya Allah. Wa ja'ala, dan Allah jadikan pengakuan adanya Allah min jumlatil ulumi al-ibtidaiyah al-fitriyah. Di antara pengetahuan yang ada pada manusia ibtidaiyah sejak awal, karena dia adalah fitrah. Allati la yunaqqas fiha ahdun ahbadan, yang tidak ada satupun orang yang menyanggahnya. Bahkan seandainya kita biarkan seorang anak kecil tumbuh besar tanpa pengaruh pengaruh lingkungan dan pengaruh eksternal, pengaruh sampingan, maka bapak dan ibunya tidak akan menjadikannya sebagai Yahudi, tidak pula Nasrani, tidak pula Majusi. Maka semua pengaruh-pengaruh lingkungan yang bersifat eksternal terputus darinya. Maka jika ada orang yang demikian, diputus dari semua pengaruh-pengaruh eksternal, lana saat tiflu, niscaya anak ini akan tumbuh besar dalam keadaan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala tanpa sekolah yang dimasukinya, tanpa buku yang dia baca, tanpa ada guru yang dia duduk di hadapannya. Ya, karena hal ini adanya Allah satu hal yang fitrah. Tidak ada satupun orang yang mampu mengingkarinya min qalbihi, dari hatinya, abadan sama sekali. Kemudian yang terakhir dalil naqli. Kenapa dalil naqli diakhirkan? Karena dalil naqli ini tentu hanya diterima oleh orang-orang yang beriman. Ya, sedangkan kita membicarakan tentang adanya Allah. Ya, maka tentang adanya Allah dalil naqli, maka posisinya di akhir. Adapun ketika kita bicara dengan orang yang meragukan Allah atau orang yang tidak percaya adanya Allah, maka dalil yang patut untuk dikedepankan ya dalil sebagaimana yang disebutkan, fitrah, akal, kemudian indrawi. Maka sedikit saja mentelaah Quran dan Sunnah dan mengetahui at-tasyri', aturan dan hukum, dan wa ma yatarattab 'alaihi, dan dampak dari tasyri', yaitu hukum, wal masalih, dan berbagai macam maslahat, aniyah wal ajilah, ajilah artinya tertunda, wa dunyawiyah wa ukhawiyah, atau berarti masalah aniyah sekarang, wal ajilah atau dan yang tertunda, yang segera dan yang tertunda, duniawi ataupun ukhrawi. La tabayyanu la yatabayyan lahu, nisyakan jelas baginya tabayyunan aziman, jelas, betul-betul jelas qati'an, dia dengan tegas. Bahasanya di balik syariat tersebut terdapat Rabbul Azim, Rabb yang Maha Agung. Tidak mungkin bagi makhluk betapapun hebat kecerdasannya ayu karir untuk menetapkan aturan semacam itu. Karena makhluk yang cerdas, bahkan makhluk yang paling cerdas, labuda tidak boleh tidak dalam kecerdasannya terdapat ba'dul khuruq, terdapat sedikit error, wa ba'dun nawaqis, dan beberapa kekurangan, karena dia adalah manusia yang tidak sempurna. Dan yang muncul dan berasal dari sesuatu yang tidak sempurna, labuda tidak boleh tidak harus naqis, tidak sempurna. Akan tetapi hadza tasyri', aturan-aturan Islam ini, atahadda, menantang orang yang paling cerdas di antara orang yang cerdas untuk mendapatkan celah badannya, atau mendapatkan dan menjumpai aib badannya atau kekurangan badannya. Maka hadza tasyri', aturan ini dan hukum ini dan alasan-alasan yang telah disebutkan Al-Quran dan Sunnah, la yumkinu abadan, tidaklah mungkin sama sekali kecuali min Rabbin Hakim, dari Allah Rabb yang Zat yang Maha Bijaksana. Sadaqallah, sungguh benar Allah yang berfirman, afillahi syak, apakah ada keraguan tentang Allah, dialah pencipta langit dan bumi. Yata'ukum, dia mengajak kalian supaya dia Allah mengampuni kalian, min dunubikum, dosa-dosa kalian, wa ya'khirakum, dan menunda untuk kalian sampai ajali musamma, batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian kaidah yang ke-40, man ata'a ahadan ata'atal mutlaqata bila qaidin faqad ittakhadahu rabban ma'allahi. Siapa yang taat kepada seseorang dengan ketaatan mutlak, yaitu ketaatan sempurna bila qaidin, tanpa syarat, maka berarti dia telah menjadikan orang tersebut sebagai Rabb bersama Allah Azza wa Jal. Penjelasannya, karena ketaatan yang mutlak tidak boleh kecuali untuk Allah, ibtidaan itu awalnya, dan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tablighan wa adaan, karena tugas beliau adalah menyampaikan dan menyampaikan pesan-pesan Allah. Falau anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam thabata, terbukti beliau menyelisih Rabbnya dalam satu aturan, lakana lahu mutlaqu ta'ah, niscaya hak Nabi adalah sekedar mutlaqu ta'ah, ada ketaatan, bukan ketaatan yang sempurna. Walakin hadza muntafin, namun itu satu hal yang tidak ada. Dengan sepakat ulama, tidak ada satupun aturan Nabi yang menentang Al-Quran. Tidak ada satupun hadis Nabi yang melawan Al-Quran. Lian Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, siapa yang taat pada Rasul, maka sungguh dia adalah orang yang taat kepada Allah. Fa'afadaha, dan maka ini menunjukkan bahasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mungkin abadan sama sekali memerintahkan kecuali apa yang Allah perintahkan. Tidak mungkin melarang kecuali apa Allah larang. Faktisab, maka adanya ketaatan yang mutlak untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah karena iktisab beliau mendapatkan istiqlalian secara independen, zatian secara zat dari dirinya sendiri. Namun Nabi itu ditaati secara mutlak karena perintah Allah Azza wa Jal. maka ketaatan yang independen, yang mutlak, yang sempurna hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka siapa yang menjadikan makhluk ketaatan sempurna untuk dia tanpa syarat, wala syartin tanpa syarat, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai Rabb. Karena ketaatan yang mutlak adalah kekhasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhasan ini, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sesembahan selain Allah. Dalil hal ini adalah firman Allah Azza wa Jal, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Maka mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ulama mereka berarti orang Yahudi, dan rahib-rahib mereka berarti Nasrani, arbaban sebagai Tuhan-Tuhan min dunillahi selain Allah. Maka menjadikan ahbar sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah itu perbuatan Yahudi. Dan menjadikan ruhban sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah itu perbuatan Nasrani. Ruhban dari kata-kata jamak dari rahib, rahib dari kata-kata ruhbah, rohbah yang artinya takut. Karena dominannya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menjadi orang yang semangat dan rajin beribadah kepada Allah. Walamma dan tatkala Adi bin Hatim mendengar ayat ini, maka Adi mengatakan, wahai Rasulullah, sunnya kami tidaklah menyembah pendeta-pendeta kami. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah jika pendeta menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun menghalalkannya? Dan jika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka kalian pun menghalalkannya. Qal, maka Adi yang dulunya Nasrani mengatakan, na'am, betul. Dan Nabi katakan, tilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kepada pendeta. Redaksi tepatnya di catatan kaki dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dengan redaksi dari Adi bin Hatim. Qal, Adi mengatakan, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di leherku terdapat kalung salib dari emas. Maka Nabi mengatakan, wahai Adi, buang darimu berhala ini. Aku mendengar wasami itu, dan aku mendengar Nabi membaca di surat Al-Bara'ah, di surat Bara'ah, ittakhadhu ahbara wa ruhbanam arbaba min dunillah. Qal, ya, Nabi mengatakan bahasanya mereka tidaklah menyembah dalam artian sujud dan rukuk kepada pendeta-pendetanya, akan tapi jika mereka pendeta menghalalkan sesuatu, maka umatnya juga ikut menghalalkannya. Jika pendeta mengharamkan sesuatu, maka orang-orang pun ikut mengharamkannya. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya wasan itu lebih luas daripada sonam. Kalau sonam itu patung, ini patung yang dijadikan sesembahan. Kalau wasan itu tidak harus berbentuk patung. Oleh karena itu salib disebut wasan. Salib disebut wasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wasan itu segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bentuknya patung, pohon, atau yang lainnya. Kemudian ada sini dalil bahasanya seorang muslim tidak boleh pakai kalung salib. Dan bahasanya itu adalah sebuah kemungkaran yang wajib diingkari. Nah, kembali ke atas. Ay annakum, bahasanya kalian telah menjadikan pendeta sebagai Tuhan-Tuhan, karena kalian berikan kepada mereka ketaatan yang sempurna. Siapa yang memberikan kepada makhluk ketaatan yang sempurna, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai Rabb bersama Allah. Wahadi, dan poin ini, kaidah ini terkadang memberikan manfaat kepada kita dalam masalah tidak boleh fanatik mazhab. Bermakna dalam pengertian bahasanya mazhab imammu yang engkau muliakan semacam Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad, maka ia kewaspada, janganlah engkau berikan kepada sang imam kewajiban taat secara sempurna. Wa inam yutau, hanyalah ditaati dalam apa yang beliau jelaskan dalam madhabnya, berupa bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jika anda mengetahui dan yakin bahasanya sang imam menyelisih dalil yang sahih dan tegas, maka wajib bagi anda untuk meninggalkan madhab dalam kasus kasuistik ini. Maka tidak boleh ada seseorang yang ditaati secara mutlak, istiqlaliyah secara independen atau mandiri, kecuali Allah Azza wa Jal. Bahkan kita punya kaidah turunan, yaitu siapa yang memerintahkan kepada anda, anna man amurka Allah bita'ati, orang yang Allah perintahkan untuk ditaati, maka inna malahu, maka haknya adalah mutlaqut ta'ah, bisa ditaati, bukan ketaatan yang sempurna. Maka bapak dan ibu, maka ayahmu memiliki mutlaqut ta'ah, bisa ditaati, bukan ketaatan yang sempurna. Al-Hakim yaitu penguasa, dia memiliki mutlaqut ta'ah, bisa ditaati, bukan ketaatan yang sempurna. Suami bagi istrinya memiliki ketaatan, lahu mutlaqut ta'ah, ada ketaatan, bukan ketaatan yang sempurna. Falaisa li ahadin, maka tidak boleh bagi siapapun taat dalam maksiat kepada Allah. Oleh karena itu satu hal yang telah baku di kalangan para ulama, tidak ada taat kepada makhluk jika untuk durhaka kepada sang pencipta. Karena makhluk itu lahu haknya adalah mutlaqut ta'ah, bisa ditaati, bukan ketaatan yang sempurna. Dan ini adalah turunan, dan masalah ketaatan itu turunan dari rububiyah tabaraka wa ta'ala. Anta ja'ala, anda jadikan ketaatan independen yang sempurna lahu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaidah yang ke-41, bahasanya kemusyrikan itu menghancurkan hak rububiyah. Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan perkataan yang indah yang akan aku kutip bihurufihi, sama persis. Artinya ini copy paste utuh. Wal maksud dan intinya, dikarenakan kemusyrikan adalah kezaliman yang paling zalim, kejelekan yang paling jelek, kemungkaran yang paling mungkar, maka adalah perkara yang paling Allah ingkari dan yang Allah benci dan yang sangat besar murka Allah padanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karena melakukan kemusyrikan berbagai macam hukuman di dunia dan di akhirat, satu hukuman yang tidak Allah berikan kepada dosa selain kemusyrikan. Dan Allah kabarkan bahasa Allah tidak mengampuni orang musyrik, dan bahasa orang musyrik itu najis, sehingga Allah larang mereka orang musyrik untuk mendekati tanah haramnya. Orang musyrik Allah haramkan sembelihannya, nikah dengannya, dan putus loyalitas antara mereka dengan kaum mukminin. Dan Allah jadikan mereka sebagai musuh-musuh Allah, malaikatnya, rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah bolehkan bagi orang yang bertauhid harta mereka itu dalam perang, ghanimah, dan istri mereka dan anak mereka untuk dijadikan sebagai budak, bil istirqa, dengan diperbudak maka terdapat perang. Wa hadza ta'lilu ma madha. Dan ini adalah penjelasan untuk semua keterangan yang telah lewat, karena kemusyrikan itu menghancurkan hak rububiyah. Intah kalamu, sekian perkataan beliau. Fabana lana, maka jelaslah, bana yabinu artinya jelas. Bidzalika, dengan hal tersebut bahasanya kemusyrikan itu menghancurkan hak rububiyah, tangkis pelecehan kepada keagungan ilahiyah. Dan dia adalah bentuk buruk sangka kepada Rabb semesta alam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan Allah akan mengazab orang yang orang munafik, laki-laki dan perempuan, musyrik laki-laki dan perempuan, orang yang punya sangkaan pada Allah dengan sangkaan yang jelek, untuk mereka giliran yang jelek. Allah murka pada mereka, Allah laknat mereka, Allah siapkan untuk mereka neraka, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian kaidah yang ke-42, mengisahkan Allah dalam hukum kauni adalah derivat dari rububiyah Allah. Sedangkan mengisahkan Allah dalam hukum syar'i adalah derivat dan turunan dari uluhiyah Allah. Hal itu karena Allah memiliki hukum, memiliki dua hukum, hukum kauni sama dengan takdir dan hukum syar'i. Maka siapa yang menyekutukan bersama Allah dalam hukum kauni, maka dia telah menjadi sekutu Allah, menyekutukan Allah dalam rububiyah. Dan siapa yang menyekutukan Allah, maaf, bersama Allah ahadan, seseorang musyari'an yang membuat aturan dalam hukum-hukum syariat, maka dia telah sekutukan Allah dalam uluhiyah. Dan siapa yang mengisahkan Allah dalam hukum kauni, faqad istaqama fi tauhid rububiyyatihi, maka dia telah lurus tauhid rububiyahnya. Dan siapa yang mengisahkan Allah dalam hukum syar'i, maka telah lurus tauhid uluhiyahnya. Hal ini karena hak untuk membuat aturan yang sempurna itu kembali kepada satu hakim saja, itu Allah Azza wa Jal. Ya, maka mengisahkan Allah dalam hukum kauni itu konsekuensi dari rububiyah. Maka kita yakini Allah lah satu-satunya pengatur jagat raya. Pemilik, pencipta dan mengatur jagat raya. Siapa yang tidak mengisahkan Allah dalam rububiyah, siapa yang tidak mengisahkan Allah dalam dalam hukum kauni, maka dia telah, siapa yang musyrik dalam kauni, masalah hukum kauni, maka dia musyrik dalam rububiyah. Siapa yang meyakini, oh tempat ini dikuasai oleh jin A, tempat ini yang barokso jin B, tempat ini penguasanya adalah jin C, dialah yang bikin semua terjadi. Terjadi ini gunung ini yang menguasai jin itu. Gunung ini anteng atau meletus itu karena jin itu. Maka ini menyekutukan Allah dalam hukum kauni. Gunung meletus dan sebagainya hukum kauni. Ya, maka siapa yang menyekutukan Allah dalam hukum kauni, maka dia adalah musyrik dalam bab rububiyah. Ya, kemudian akan tapi jika engkau mendengar ada orang mengatakan tauhid hukum tauhid hakimiyah, maka apakah tauhid hakimiyah itu satu tauhid, bagian tauhid yang berdiri sendiri atau tercakup dalam bagian yang lain? Maka beliau katakan, kalau saudara kita ikhwanul muslimin, mereka menjadikannya sebagai tauhid berdiri sendiri dan mereka mendakwahkannya tauhid hakimiyah secara khusus. Dia menyendirikannya daripada macam-macam tauhid yang lain. Adapun ahlu sunnah wal jamaah membagi hukum tauhid hakimiyah menjadi dua, hakimiyah kauniyah atau hakimiyah syariah. Maka lantas mereka masukkan masing-masing darinya di bawah bagian dari tauhid. Maka hakimiyah kauniyah yang berasal dari Allah tercakup dalam rububiyah Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menyendirikannya. Walaisa, dan dia bukan adalah qasimatan, bagian tersendiri dari rububiyah. Maka dia adalah bagian dari turunan konsekuensi rububiyah. Sedangkan al-sunnah menjadikan hakimiyah syariah termasuk di bawah lingkaran uluhiyah. Maka tidaklah boleh menjadikan tauhid hakimiyah sebagai macam yang keempat setelah tiga macam tauhid. Bahkan tauhid hakimiyah itu tercakup di bawah macam-macam tauhid yang ada. Maka jika dia hukum kauni, maka di bawah tauhid rububiyah. Jika itu hukum syar'i, maka di bawah tauhid uluhiyah. Maka ada istilah tauhid hakimiyah yang maknanya adalah hukum itu milik Allah. Nah, tauhid hukum itu milik Allah. Tidak ada yang punya hak untuk mengatur dan membuat dan menetapkan hukum kecuali Allah. Nah, tauhid hakimiyah itu termasuk uluhiyah ataukah termasuk rububiyah? Maka beliau katakan termasuk dua-duanya. Tergantung hukumnya hukum apa. Kalau hukumnya hukum kauni, maka dia tauhid rububiyah. Kalau hukumnya hukum syar'i, maka dia tauhid uluhiyah. Kemudian kaidah yang ke-43. Perbuatan-perbuatan rububiyah itu memiliki ilah pilih kami berupa hikmah dan maslahat menurut keyakinan ahlu sunnah. Dan ini adalah dengan sepakat ahlu sunnah wal jamaah. Maka jika Anda memperhatikan banyak dari perbuatan Allah dalam menetapkan hukum, niscaya Anda jumpai makrunatan itu digandengkan dengan bil hikami, dengan hikmah, wal masalih dan maslahat. Semacam firman Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi. Dan bagi kalian dalam qisas terdapat kehidupan. Namun ini bisa ditangkap oleh orang-orang yang punya akal. Karena dalam qisas itu ada kematian, bukan kehidupan. Dalam qisas ada orang mati. Ini harus pakai mikir. Kalimat ini harus pakai mikir. Walakum fil qisasi, dalam qisas terdapat kehidupan. Padahal jika ada kemudian kegiatan qisas, ada kematian. Kenapa disebutkan ada kehidupan? Karena dia menjadi sebab kehidupan. Jika orang itu tahu kalau dia ngajar orang, mukul orang sampai mati, dia akan dikisos. Ini akan mendapatkan hukuman mati, maka dia akan, orang ini akan berpikir 1000 kali untuk melakukannya. Karena orang itu tahu bahasanya dampak ngeri dari membunuh orang. Maka akhirnya orang tidak berani main-main dengan darah orang, sehingga di sini terdapatlah kehidupan. Sehingga ini terdapat padanya kehidupan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal. Karena hal ini perlu difikir, difikir dengan baik. Dalam qisas terdapat kehidupan. La'alakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan Allah Azza wa Jalla tatkala mensyariatkan qisas, Allah katakan, min ajli dhalik, oleh karena itu kami wajibkan atas Bani Israel, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, siapa yang membunuh nyawa bukan karena qisas atau membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia membunuh semua orang. Dan siapa yang wa man ahyaha, siapa yang menyelamatkan kehidupan, faka'anna ma'ahyanna sajami'a, maka seakan-akan dia menyelamatkan kehidupan semua manusia. Dan perlu diketahui bahasanya ada syariat Musa dan ada syariat Isa. Dalam masalah pembunuhan, syariat Isa, syariat Musa hanya ada qisas. Tidak ada tebusan diyat. Sedangkan di syariat Isa, kasus pembunuhan hanyalah diyat. Dan di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan dua-duanya. Ini ada qisas kalau untuk pembunuhan sengaja, dan jika pembunuhan tidak sengaja, maka ada kewajiban bayar diyat. Kemudian Allah katakan, likaila yakuna dulatan, supaya harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Dan Allah katakan, nampaklah kerusakan yaitu musibah di daratan di lautan. Inilah hikmah kauniyah. Bima kasabat aidin nasi, karena maksiat yang jadi ulah tangan manusia. Supaya Allah cicipkan mereka, supaya Allah membuat mereka mencicipi dan merasakan sebagian yang mereka lakukan, dampak dari sebagian apa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Dan ini adalah hikmah syariah. Maka seandainya Anda memperhatikan hukum-hukum Allah yang kauni ataupun yang syar'i, semuanya memiliki ilah, memiliki sebab. Maka terciptanya matahari karena satu sebab. Fawa fi'lun kauniyun, maka menciptakan matahari adalah perbuatan kauni mu'alalun, yang memiliki sebab. Demikian juga penciptaan rembulan. Li'ilatin, juga karena satu sebab. Maka dia adalah perbuatan kauni yang memiliki sebab. Dan Allah menciptakan lalat dan nyamuk, wal baqa wan nahlah, dan lebah, wan namlah, dan semut. Kullu syai'in fil wujud, semua yang wujud ini, innama khalaqahu, hanyalah Allah ciptakan, bi fi'lin kauniyin mu'allalin, dengan perbuatan kauni mu'allalin, yang memiliki alasan atau memiliki sebab. Al-baq itu dimaknai dengan al-ba'ud, sejenis berarti sejenis nyamuk. Falam yakhluqullahu maka falam yakhluqillahu maka Allah tidaklah menciptakan sesuatu secara kauni abasan main-main. Dan tidaklah Allah menetapkan sesuatu secara syariat abasan main-main. Maka semua perbuatan kauni Allah itu memiliki sebab, dan semua perbuatan syariat itu memiliki sebab. Maka ia kewaspada, janganlah engkau mencela satupun dari perbuatan Allah, baik perbuatan kauni ataupun perbuatan syar'i. Maka iyakah, maka tidak boleh anda katakan misalnya hukum syar'i ini tidak memiliki sebab, maka ini satu hal yang bahaya sekali. Bahkan dia memiliki alasan, akan tetapi alasannya terkadang adalah ta'abudi, adalah untuk melihat ketaatan seorang hamba, sehingga akal tidaklah bisa menggapainya. Waspada, jangan sampai anda mengatakan semisal pena ini makhluk yang tidak memiliki hikmah. Lian Allah, karena Allah menciptakan makhluk ini dan memberikan rupa padanya dengan rupa semacam ini. Lakin Allah, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala, aqdarul makhluk ala taswirihi bihadhi sifat, membuat makhluk itu mampu untuk memotretnya atau menggambarnya dengan sifat tersebut. Faidhan, maka jika demikian maka ada hikmah. Bahkan makhluk yang paling kecil sekalipun punya hikmah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, si Allah tidaklah malu membuat permisalan dengan nyamuk dan apa yang lebih besar daripada nyamuk. Artinya Allah tidaklah malu untuk membuat bagi manusia permisalan, padahal dia adalah makhluk yang paling kecil yang bisa dilihat oleh mata. Maka banalana, jelaslah bagi kita bahwa Allah Ta'ala menciptakan nyamuk ini untuk satu hikmah yang Allah ketahui. Dan ia kewaspada, jangan kau tanyakan pada Allah kenapa engkau ciptakan ini atau apa hikmah terciptanya ini. Maka semua contoh, maka semua amsilah, semua contoh-contoh yang punya kelayaan untuk Allah, ya tribua Allah sampaikan itu, baik dia contoh yang besar ataupun kecil, yang mulia ataupun yang hina. Maka yang mulia ataupun yang hakir, yang remeh, mada ma'al masal, selama permisalan tersebut mengantarkan, bisa menyampaikan kebenaran pada manusia. Maka demikian ahlu sunnah wal jamaah. Adapun banyak kelompok-kelompok bid'ah, mereka menihilkan perbuatan kauni Allah dan hukum syariat dari banyak illah dan hikmahnya dan maslahatnya. Hatta yakula qailuhum, sampai ada yang mengatakan, seandainya Allah memasukkan penduduk surga ke neraka dan memasukkan penduduk neraka ke surga, maka itu satu hal yang baik-baik saja bagi Allah. Seandainya Allah melarang tauhid dan memerintahkan syirik, niscaya itu juga baik-baik saja. Seandainya Allah perintahkan untuk durhaka orang tua dan melarang berbakti, niscaya itu baik-baik saja. Li'anna amruhu bil bari lam yakun. Karena perintah untuk bil birri, untuk berbuat bakti, lam yakun tidaklah ada kecuali karena hikmah dan maslahat. Karena perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua, lam yakun tidaklah karena hikmah dan maslahat. Inama hanyalah karena Allah menetapkan apa yang dia inginkan. Dan karena Allah memberikatakan tauhid, itu bukan karena indahnya tauhid atau bagusnya tauhid, bukan pula karena maslahat tauhid. Wala tidak pula karena hikmah yang Allah ketahui dalam tauhid. Wa inama hanyalah karena Allah, li'annahu Allah, karena Allah yang dia boleh berbuat sesuka hatinya, semaunya. Falau annau akasal al-amr, sehingga seandainya dia membalik realita, dia perintahkan yang dia larang dan dia larang apa yang dia perintahkan, maka itu satu hal yang baik-baik saja bagi Allah. Bahkan penganut aliran semacam ini, qadarullah haqqa qadrih, maka apakah orang yang punya anggapan semacam ini memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya? Maka jawabannya la, wallahi demi Allah tidak. Maka seandainya aku keluarkan perbuatan anda, baik perbuatan kauni, perbuatan tasyik penetapan hukum dan penghambaan, ta'abudi, dari hikmah ya, dan dari maslahat, niscaya wasaftuka, aku akan labeli dirimu bahasanya engkau orang yang gila. Maka orang gila itulah yang muncul darinya beberapa tindakan dan dia tidak punya niat dengan perbuatan itu syai'an apapun, tidak pula ada hikmah padanya. Inilah orang yang gila. Faha'ula, maka mereka-mereka ini tidak memuliakan Allah haqqa qadrih, dengan betul-betul memuliakan Allah fi'lan secara real. Maka seandainya mereka mengetahui agungnya hikmah Allah dan ilmu Allah dan pengetahuan Allah, niscaya mereka akan mengetahui bahasanya Allah tidak akan menciptakan secara kauni, tidak pula akan menetapkan secara kauni, illa bima fi maslahah, kecuali dengan hal yang ada padanya maslahat. Dan tidaklah perintahkan satu syariat kecuali karena hikmah, dan tidaklah Allah melarang satu hal kecuali karena hikmah. Ya, maka intinya ini pesan yang mau disampaikan, semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya, ada ilahnya, maksudnya hikmahnya. Demikianlah akidah Ahlussunnah menyelisihi akidah Asy'ariyah. Ya, tadi yang dikatakan, yang dicontohkan tadi adalah perkataan Asy'ariyah. Law annallaha adkhala ahlal jannati an-nar wa adkhala ahlan nar jannah lakana hasana min Allah, dan seterusnya, itu adalah akidah Asy'ariyah. Ini Asy'ariyah mengatakan bahwasanya perbuatan Allah itu tidak mengandung hikmah. Perbuatan Allah itu suka-suka. Maka seandainya orang yang beriman dimasukkan ke neraka dan orang kafir dimasukkan ke surga, terserah Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala, boleh-boleh saja, bukan satu hal yang indah dan bukan sebuah kezaliman. Maka Asy'ariyah mengatakan Allah tidak bisa zalim. Allah tidak zalim karena Allah tidak bisa zalim. Allah itu tidak zalim karena Allah itu tidak bisa zalim. Kenapa? Karena perbuatan Allah itu dasarnya suka-suka. Maka tidak ada yang zalim. Kaidahnya perbuatan Allah suka-suka. Yang beriman masukkan ke neraka, orang yang kafir masukkan surga. Nah, maka itu bukan kezaliman. Karena kaidah perbuatan Allah, Allah itu melakukannya sesukanya. Lain hanya dengan akidah Ahlussunnah yang mengatakan Allah itu bisa zalim, namun Allah tidak mau zalim. Allah bisa zalim, namun Allah tidak mau zalim terhadap hamba-hambanya. Ini, ya ibadi ini haram tu zulma ala nafsi. dalilnya di Arba'in Nawawiyah, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, aku haramkan diriku untuk berbuat zalim. Artinya bisa zalim, namun Allah tidak mau. Allah haramkan dirinya untuk melakukan kezaliman. Nah, sedangkan Asy'ariyah mengatakan, karena perbuatan Allah itu suka-suka, terserah Allah, maka Allah itu tidak pernah zalim karena tidak bisa zalim. Karena yang beriman masukkan neraka tak zalim. Yang kafir sudah jadi penduduk surga selamanya juga tidak zalim. Karena perbuatan Allah suka-suka. Nah, ini akidah yang benar, akidah Ahlussunnah, perbuatan Allah itu memiliki hikmah. Tidak murni suka-suka. Dan ketika kita katakan perbuatan Allah itu semuanya punya hikmah, maka ingat di antara bentuk hikmah tadi di paragraf ke paling atas adalah ta'abudiyah. Apakah ada hikmah subuh itu 2 rakaat, duhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat? Apakah ada hikmahnya? Jawabannya ada. Apa hikmahnya? Ta'abudiyah. Allah ingin melihat Anda beribadah kepada Allah karena taat kepada Allah dan bukan karena mengikuti selera dan hawa nafsu. Maka itu di antara hikmah. Jadi hikmah jangan dimaknai harus sesuatu yang bersifat duniawi atau kemudian manfaat ini dan itu. Di antara hikmah adalah ta'abudiyah. Ini Allah keluarkan, Allah bebaskan hamba, Allah bebaskan seorang hamba dari keterikatan dengan hawa nafsunya. Itulah hikmah ta'abudiyah. Kemudian kaidah yang ke-44, minta tolong minta tolong kepada Allah semata itu adalah turunan rububiyah. Dan beribadah kepada Allah adalah konsekuensi uluhiyah. Maka Allah Azza wa Jalla yurabbina, mendidik dan mengajari kita di setiap salat untuk al-iqrar, mengakui 2 ragam tauhid. Iyyaka na'budu itu tauhid uluhiyah. Wa hadza, dan ini iyyaka na'budu adalah realisasi uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in ini adalah realisasi rububiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ia kana abudu, hanya kepada kami menyembah, itu mengisyaratkan ila ibadati, ibadah kepada Allah itu adalah tuntutan dari ilahiyah Allah, yang ibadah tersebut dilakukan dengan cinta, rasa takut, harapan, perintah dan larangan. Maka ia kana abudu ya tahaqqaq, terwujud, maka seorang hamba dengannya mewujudkan tauhid uluhiyah bi muqtadiyatiha, dengan konsekuensinya. Wa ia kana sa'id, isyarat tuntutan rububiyah berupa tawakal, tauhid pasrah, wa taslim dan pasrah. Inta sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Maka setiap kali Anda mendengar imam atau Anda sendiri membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sadarilah Anda menggabungkan di antara tauhid dengan 2 konsekuensi tauhid yang telah disebutkan. Maka iyyaka na'budu adalah konsekuensi dari rububiyah, iyyaka na'budu adalah konsekuensi dari uluhiyah, iyyaka nasta'in adalah konsekuensi dari rububiyah. Maka ketika seorang itu meyakini uluhiyah Allah, ibadah hanya untuk Allah, maka ada iyyaka na'budu. Ketika seorang meyakini bahasanya semua itu diatur oleh Allah, semuanya Allah yang atur, maka wa iyyaka nasta'in, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah lain dari ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ikra iyyaka na'budu itu menghapus riya, menghapus syirik dan riya. Kalau orang itu beribadah hanya kepada Allah, maka akan bersilah dia dari syirik dan riya. Sedangkan iyyaka nasta'in itu memiliki faedah menghapus ujub. menghapus bangga. Maka ketika seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan punya perasaan bangga. Saya telah berbuat, saya telah melakukan. Namun, ya karena selain itu semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dibanggakan? Tidak ada yang layak untuk dibanggakan. Nah, kenapa ia karena butuh didahulukan, karena ia karena selain dibelakangkan, karena ia karena butuh itu ghoya. Dan ia karena selain itu wasilah. Karena yang jadi tujuannya, yang jadi sasaran adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan minta tolong kepada Allah untuk bisa beribadah adalah sarana menuju tujuan. Nah, kemudian kaidah yang ke-45, tidak ada bikin rezeki secara hakiki kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah Taala, katakan, tanyakan, siapakah bikin rezeki kepada kalian dari minas sama'i, dari atas, yaitu air hujan. Wal ardi, dan dari bumi, yaitu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Amma yamliku sam'a wal absar, apakah dia zat yang mencipta dan mengatur? Siapa yang bisa mendengar dan siapa yang bisa melihat? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan dialah yang menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka akan mengatakan Allah. Tidakkah kalian, maka katakanlah, tidakkah kalian tattaqun, bertakwa? Maka yang dimaksud dengan mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup itu ada dua tafsiran. Yang pertama adalah hidup dan mati secara fisik. Kemudian yang kedua, hidup dan matinya hati. Maka dialah Allah zat yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Telur keluar dari ayam. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ayam keluar dari telur. Atau kemudian mati dan hidup di sini, mati dan hidupnya hati. Orang tua kafir punya anak yang beriman, contohnya Ibrahim. Ini bapaknya kafir, punya anak, ini anaknya beriman. Atau atau kemudian keluarlah yang mati hatinya itu kafir dari yang hidup hatinya. Contohnya Nuh, anaknya kafir. Maka siapakah yang kemudian mengatur demikian? Nah, harusnya kan tidak demikian. Kalau bapak ibunya kafir, ya nanti anaknya kafir. Bapak ibunya beriman, ya normalnya anaknya beriman. Namun takdir Allah, Allah ingin menampakkan keindahan takdirnya dan kuasanya. Maka ini ada bapak ibunya kafir, dan dia beriman. Dua-duanya beriman taat, anaknya ternyata kafir. Maka untuk menunjukkan kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Amman, apakah zat yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya?" Maka bangkit dari kubur itu pengembalian, bukan penciptaan baru. Namun pengembalian. Allah, kita akan bangkit dari kubur dengan badan dan raga kita ini. Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ard, dan siapakah yang menciptakan kalian dari langit dan bumi? Apakah ada ilah sesembahan bersama Allah? Qul, katakanlah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah hujah kalian, alasan kalian, jika kalian memang orang yang benar. Ya, maka di sini kita jumpai di kaidah bahasanya Islam adalah agama dalil. Ya, Islam adalah agama dalil dan hujah. Oleh karena itu Allah sampaikan, orang yang benar adalah yang bisa mendatangkan hujah. Ya, orang yang bisa mendatangkan alasan. Argumen, dialah orang yang benar. Ya, adapun orang yang tidak bisa memberikan alasan dan argumen, maka dia bukanlah orang yang benar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, maka semua rahmat yang Allah bukakan, fala mumsika laha, maka tidak ada yang bisa menahannya. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepasnya mimba'di setelah Allah. Wa wal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan firman Allah sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Fa'ana, maka bagaimanakah tu'fakun, kalian dipalingkan. Allah Ta'ala berfirman, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Ya, apakah dia itu bisa, apakah ini bisa memberikan rezeki kepada kalian jika Allah menahan rezekinya? Balaju fi utuwin wa nufur. Di surat Al-Mulk. Pinjam. Tentang makna laju dan laju dimaknai tamadau, bergelimang, asik. Fi utu wa nufur, utu maknanya al-inat wal istikbar. Ini keras kepala dan sombong. Nufur imtina anil haq, menolak kebenaran. Kemudian kaidah yang ke-45, rizki makhluk adalah rizki yang tabi' sababiyun. Rizkun tabi'un sababiyun. Ini karena sebab dan usaha, bukan ibtidaiyun takdiriyun. Ya, maksud kaidah maknanya boleh jadi yu'taradu alaina, ada yang menyanggah kami dalam kaidah sebelumnya. Bahasanya, sanggahannya bi anal makhluk qad wusifa. Bahasanya makhluk itu mendapatkan label kalau dia bisa mengasih rezeki. Dalilnya firman Allah Ta'ala, jika hadir pada proses pembagian harta warisan, idza hadal qismata. Jika pada saat proses pembagian warisan itu hadirlah ulul qurba, kerabat yang bukan ahli waris, wal yatama wal masakin, anak yatim dan orang-orang miskin, dan dia melihat duit dibagi-bagi, maka Allah perintahkan agar ahli waris ini punya tenggang rasa. Ketika mereka bagi-bagi duit, ada anggota keluarga yang ikut hadir yang dia bukan ahli waris, cuma nonton lihat duit dibagikan, itu kan kasihan. Nah, kasihan, cuma lihat duit tumpuk-tumpuk, cuma bisa ngeces saja. Nah, atau kemudian ada anak yatim, ada orang miskin yang tahu dan ikut lihat, maka ketika itu maka hendaklah punya simpat, punya empati. Bentuk empatinya farzuquhum minhu. Nah, maka hendaklah ahli waris yang dapat warisan itu berbagi minhu dari apa yang jadi bagiannya. Wa qul lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepadanya perkataan yang baik, maaf cuma bisa segini ya. Ya bisa segini bagi-baginya. Bisa kemudian berbagi cuma bisa ngasih segini. Maka berikan dan katakanlah perkataan yang baik. Maka makhluk di sini disifati dia bisa ngasih rezeki. Maka ketika ada orang bertanya, katanya tidak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah. Nyatanya di sini makhluk bisa ngasih rezeki. Fahinaha, maka pada saat itu Anda jawab pakai kaidah ini. Yaitu makhluk meskipun dia mendapatkan label dia bisa ngasih rezeki yang lain, Akan tetapi ketika makhluk itu dikatakan ngasih rezeki kepada yang lain, laisa rizqan ibtidaiyan takdiriyan ijadiyan, dia bukanlah rezeki yang awal bisa mentakdirkan rezeki dan mewujudkan rezeki. Dan innama rizqun tabi'un sababiyun, dia bisa menjadi sebab orang itu dapat rezeki, orang lain dapat rezeki. Bil mana dengan pengertian seandainya Allah tidaklah mentakdirkan berjalannya atau rizkimu itu datang melalui tangan orang tersebut, tentu tidak akan sampai kepadamu satupun dari rizki itu. Oleh karena itu lihatlah orang yang memberikan kepadamu sesuatu rizki dan dia makhluk, lihatlah ala annahu sababun, dia ini yang ini adalah sebab yang Allah mudahkan bagi anda untuk sampainya apa yang Allah inginkan untuk anda berupa rezeki. Waktu pada cukup beruntung bagi orang yang tidaklah memandang makhluk dalam masalah rezeki kecuali dia dengan posisi sebagai sebab saja. Maka iyakah waspada, jangan sampai yang qadih terpetik dalam benakmu bahasanya makhluk itulah yang mentakdirkan rizki atau yang ibtada'a rizqa min indi nafsihi, yang memulai pemberian rizki dari dirinya, dialah yang ngasih rezeki. Wa inama arrazaq ibtida'an wa takdiran wallahu, namun yang ngasih rezeki dari awalnya dan yang menakdirkannya adalah Allah. Inilah yang kami maksudkan dengan tidak ada pemberi rezeki secara hakiki kecuali Allah. Adapun rezeki yang menjadi sifat makhluk di surat An-Nisa ayat yang ke-8, maka itu adalah tabai sababi, mengatakan bahasa itu adalah sebab dengan perintah Allah. Artinya Allah jadikan makhluk ini sebagai sebab sampainya apa yang Allah telah tulis di Lauhil Mahfud berupa rezeki kepada anda. Maka jika anda melihat ada orang yang membagikan gaji, rawatib itu gaji, fa'la maka ketailah, gaji itu disebut rawatib, ini dari kata-kata rawatib, rawatib itu artinya berkala. Ini rawatib itu artinya berkala, ya, karena gaji itu datangnya berkala, maka disebut rawatib. Fa'la maka ketailah bahasanya, ya, orang tersebut tidaklah bisa memberikan pada orang lain gaji-gaji tersebut. Bukan dia yang memberi rezeki berupa gaji, namun dia menjadi sebab sampainya berbagai macam gaji linas pada orang lain. Jika anda pergi kepada penguasa kemudian meminta sesuatu padanya dan mengemis itu haram, terlarang, kecuali jika ada kebutuhan mendesak, kecuali ngemis kepada penguasa. Kecuali ngemis pada penguasa, karena di harta yang di kas negara itu terdapat hak rakyat. Dan wasa'al tahu dan anda meminta badannya, lantas dia memberikan sesuatu dari harta, maka janganlah anda punya prasangka bahwasanya dia bisa memberi kepada anda takdiran wa ibtida'iyan, dialah yang mentakdirkannya rezeki. Namun hanyalah kata balaka hadal mal, hanyalah Allah yang mencatat harta ini untukmu. Dan Allah tundukkan untukmu satu dari sebab-sebab kauni Allah, sebab-sebab kauniyah untuk menyampaikan kepada anda harta ini. Maka apa yang diserahkan oleh makhluk kepada makhluk berupa rezeki, inna wa syai'un tabi'un, maka itu adalah mengikuti kehendak Allah. Sababi artinya Allah menghendaki agar menjadikan sebagai sebab sampainya apa yang Allah catat untukmu. Jika ada yang bertanya, lantas siapakah yang memberikan rezeki secara hakiki dan siapakah yang ngasih rezeki takdiran dan dialah yang mentakdirkan rezeki, maka jawabannya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, ketahuilah bahasanya umat manusia seandainya mereka semua kumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali sesuatu yang memang telah Allah takdirkan untukmu. Seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan satu hal, maka mereka tidak bisa menimpakan bahaya kecuali sesuatu hal yang telah Allah catatkan untukmu. Wadhalika hal tersebut supaya kita bisa membedakan antara rezeki, manfaat dan bahaya sababi, dan manakah yang merupakan sekedar sebab, manakah yang punya otoritas mentakdirkannya. Fa'allah, maka Allah yang memberikan manfaat kepada hambanya. Naf'an manfaat yang itu berasal dari Allah, takdiran dan Allah yang menakdirkannya. Dan makhluk bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, naf'an tabi'an sababian, menjadi sebab agar makhluk yang lain dapatkan manfaat. Maka Allah yang menetapkan dan mentakdirkan ad-darar ibtida'iyan, bencana dan malapetaka di awalnya, wa khalqan, dan Allah lah yang menciptakannya, dan Allah yang mentakdirkannya pada hamba-hambanya, kata satu hikmah yang Allah ketahui. Walakin qad yasiluka ala yati ahadin, namun boleh jadi rezeki itu sampai kepada anda melalui tangan seseorang dari manusia. Maka bahaya yang ditimpakan oleh makhluk kepada kita adalah dararan tabi'iyan sabi'iyan, adalah darar dan bahaya yang berkenaan dengan sebab, bukan yang menakdirkannya. Fama wa yusafullahu bihi, maka rezeki yang menjadi sifat Allah, artinya Allah lah yang mentakdirkannya dan yang memberikannya sejak pertama kalinya. Dan makhluk yang mendapatkan label ar-razak, ngasih rezeki, maka maknanya adalah ijadu syai', mewujudkan sesuatu, taba'an wa tasabuban, karena menjadi sebabnya. Maka ringkasnya mau mengatakan bahasanya, pemberi rezeki, berilah rezeki, itu ada dua macam. Yang bisa nakdirkan rezeki hanyalah Allah. Adapun jadi sebab orang lain dapat rezeki, maka itulah yang mampu diwujudkan oleh makhluk. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Apakah boleh melaksanakan sholat istisqa setelah sholat isya atau semisalnya dengan tujuan biar jamaah tidak langsung pulang? Boleh saja insyaallah ta'ala. Cara mendakwakan tauhid yang mudah pada orang tua tanpa seolah-olah kita menggurui beliau. Ya, kesan supaya tidak ada kesan menggurui, maka bisa dengan ya, kalau beliau suka nyetel ceramah, maka kita setelkan ceramah yang membicarakan tentang tauhid. Dan jika beliau suka membaca, maka kita sediakan bacaan-bacaan tentang seputar tauhid. Jika beliau tipikal orang yang suka diskusi, maka kita bisa masuk lewat diskusi dengan cara-cara yang elegan sehingga tidak punya kesan menggurui. Sikap Ahlussunnah dalam menyikapi pemimpin yang bermasalah adalah menasihati dan mendoakan. Adakah batasan sampai kapan kita melakukan hal tersebut? Nabi pesankan untuk bersabar terhadap penguasa yang zalim. Hatta yalqani fil haud. Kata Nabi, sampai kalian berjumpa dengan aku di telaga. Maka batasannya sampai meninggal dunia. Itu batasan sabarnya. Ya, sampai kemudian berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat, sabar itu bukan berarti cinta. Sabar itu bukan berarti cinta. Kedzaliman satu hal yang jelek, maka kita benci siapapun pelakunya, penguasa ataukah bukan penguasa. Bersabar dengan melihat kejelekan, maka itu bukan berarti ridha dan bukan berarti setuju dan bukan berarti cinta. Sebagaimana kita bersabar melihat kejelekan yang dilakukan oleh kerabat kita, orang tua kita, tetangga kita, yang kita tidak bisa apa-apa, yang kita sabar. Maka demikian juga sabar terhadap ketika kita melihat penguasa melakukannya, padahal kita sudah melakukan upaya-upaya untuk upaya-upaya perbaikan. Berkenaan dengan bab taat dalam pembahasan yang telah disampaikan, bagaimanakah dengan orang awam yang belajar fikih madhab? Apakah dibebankan kepada kita untuk memilah mana yang sesuai dengan dalil, mana yang tidak? Atau kewajiban kita hanya maka mazhab orang awam adalah mazhab ustadznya. Mazhabnya mazhab ustadznya. Maka itulah mazhab sesungguhnya bagi orang awam. Mazhab guru ngajinya, guru ngaji pilihannya, guru ngaji dekatnya. Namun meskipun demikian, tentu tidak boleh menihilkan akal. Ketika dia ketahui bahasanya guru ngajinya ini tidak tepat sebatas yang dia ketahui, maka Allah tidaklah membebani seseorang lebih daripada kemampuannya. Dia, menurut dia ini keliru, tidak pas, tidak tepat, karena alasan-alasan demikian dan demikian, maka kewajiban dia untuk mengikuti apa yang dia yakini lebih tepat, lebih dekat dengan kebenaran. Apakah yang harus saya dakwahkan ke orang tua terlebih dahulu jika orang tua masih suka melakukan hal-hal yang bid'ah? Maka dakwah terhadap orang tua tidak harus muluk-muluk. Yang paling pokok selamat tauhidnya. Yang paling pokok selamat tauhidnya. Meskipun dia penggemar bid'ah, boleh jadi kita biarkan. Yang penting sudah selamat tauhidnya, sesajennya sudah dia tinggalkan ini. Kemudian habis itu kemudian punya kebiasaan yang kita nilai bid'ah, maka boleh jadi kita sudah melakukan usaha yang luar biasa. Dulu penggemar bid'ah dan syirik. Nah, setelah itu syiriknya bisa hilang. Maka itu sudah prestasi yang luar biasa. Maka dakwah kepada orang tua dan keluarga tidak harus muluk-muluk. Nih, saya harus jadikan dia salafi mi'afil mi'ah. Tidak harus demikian. Ketika terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, itu sudah sebuah kesuksesan. Sebuah kesuksesan. Cukup kemudian target utamanya tidak lagi kemudian percaya dukun, tidak lagi sesajen, tidak lagi ini. Maka itu sudah pencapaian yang luar biasa. Setelah itu, kalau tauhidnya sudah selamat atau kemudian kita nilai sudah cukup, sudah menggembirakan kita minimalnya, maka nanti kita target berikutnya kemudian berkenaan dengan sisi-sisi yang lain selain bab tauhid adalah minimal beliau membiarkan. Nah, minimal membiarkan di bab pakaian atau lainnya, minimal membiarkan. Itu sudah alhamdulillah, tidak protes, tidak dicereweti, itu sudah satu hal yang bagus. Sebenarnya membiarkan, atau kemudian plus mendukung meskipun tidak mengikuti. Nah, yang betul itu ya pakaiannya kayak gitu, kayak pakaian anak saya itu. tapi ya, saya enggak mau. Saya enggak mau. Yang betul itu ya pelihara jenggot seperti anak lanang itu, tapi jenggot itu ya saya enggak, nanti dulu. Nah, maka itu sudah bagus juga. Ya, kalau ada tetangga yang kemudian ribut, wah, ya, anaknya sekarang teroris ya Pak ya. Wah, kamu jangan macam-macam. Wah, itu sunnah Nabi itu. Nah, itu betul seperti itu. Nah, itu sudah harus disyukuri. Ada kemudian perubahan demikian. Dan harus kemudian targetnya harus kemudian kemudian ngikuti, mengamalkan. Dan harus. Maka cukup mempersilahkan, membolehkan, plus membiayai ini duitnya kalau mau ngaji, gitu. Tapi bapak nggak ikut ya, nggih pak, gitu kan? Nah, itu dah harus gembira, sudah harus bahagia, ya. Apalagi kemudian dia dukung, ya, apalagi kemudian plus membela, gitu. Meskipun dia tidak mengamalkannya, ya, kita doakan pada Allah ini sebab hidayah beliau untuk lebih sempurna. Namun jangan dianggap ini tidak bernilai, gitu. Sebagian orang menganggap ini tidak bernilai, ini belum berubah gitu. Nah, maka ini yang tidak benar dan ini yang ingin saya luruskan. Ada orang yang pernah melakukan maksiat lantas tobat, namun Allah selalu ngasih kemudahan. Lalu dia maksiat lagi, tobat lagi, dan Allah masih ngasih nikmat. Apakah ini termasuk istidraj? Kalau yang betul-betul termasuk istidraj adalah terus-menerus dalam maksiat, enggak ada terbetik untuk tobat dan usaha untuk tobat, namun semuanya lancar. Maka itu istidraj. Ketika sholat yang dianjurkan untuk dikeraskan bacaannya, walaupun sholat sendiri, apakah juga dikeraskan? Ulama berselisih pendapat untuk sholat subuh, maghrib, dan isya jika sendirian. Apakah juga dianjurkan untuk dijaharkan ataukah tidak? Namun ini babnya bab anjuran, bukan satu keharusan. Sebagian ulama mengatakan ya meskipun sendirian dianjurkan untuk menjaharkannya. Ya, sebagian yang lain mengatakan jahar ini khusus untuk sholat berjamaah. Maka terlepas antara kemudian pendapat pertama atau pendapat yang kedua, yang jelas jika menjaharkan itu mengganggu orang lain, maka ini satu hal yang tidak boleh dilakukan. Demikian juga ini babnya bab anjuran dan bukan sebuah keharusan. Bagaimanakah hukumnya jika ada jamaah sholat ibu dan anak dan datang si ayah yang belum sholat, apakah jamaah sholat tersebut harus dibatalkan atau tetap dilaksanakan sampai selesai tanpa bergabungnya si ayah? Maka monggo silakan jika mau diteruskan, jika diteruskan bisa. Dan ini keadaannya sudah berjamaah. Keadaan sudah berjamaah, lain hanya kalau sholat sendirian. Ya, kalau keadaannya sudah keadaan berjamaah, maka dilanjutkan saja tanpa orang yang ketiga. Lain keadaannya kalau sholat sendirian, setelah itu datang orang lain yang bisa diajak berjamaah, maka dalam hal ini boleh berubah niat, diturunkan niatnya menjadi sekedar niat sholat. Ya, sehingga dia selesaikan dengan satu sholat sunnah, setelah itu dia ajak orang itu untuk berjamaah. Semisal orang datang ke satu masjid mengira bahasanya masjid tersebut sudah selesai karena sudah jam 1, ya. Maka dia kemudian sholat sendirian. Ternyata di kampung itu adzan duhur jam 1. Ini baru adzan. Kalau ingin mendapatkan pahala berjamaah, maka ubah niat menjadi sholat sunnah. Selesaikan sebagai sholat sunnah, setelah itu lanjut sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Tentang hukum onani saat puasa di bulan Ramadan, apakah puasa batal? Batal sebagaimana pendapat jamahir ulama, jumhur yang sangat banyak dari para ulama. Kemudian apa kemudian kafarahnya sebagaimana hubungan suami istri jima di siang hari bulan Ramadan? Jawabannya tidak, menurut pendapat yang paling kuat. Dan puasanya batal, wajib qadha dan wajib bertobat karena melakukan dosa besar membatalkan puasa. Apakah dengan bertobat dari perbuatan tatayur seorang itu bisa termasuk dalam 70 orang yang masuk surga tanpa hisab? Jawabannya iya, bisa. Di daerah kami ada orang membeli cengkeh yang masih di pohon kemudian dipetik sendiri oleh si pembeli. Mereka menentukan harganya sebelum memetik, di mana harganya ditaksir atau dikira-kira. Apakah jual seperti ini boleh? Apakah hukumnya? Jawabannya kalau dia di pohon kemudian dibeli maka boleh dan sah manakala langsung dipetik. Namun tidak boleh manakala dibeli sekarang kemudian nanti dipetiknya sebulan lagi, dua bulan lagi, karena ini memang belum layak petik. Tapi kalau itu memang sudah layak petik, kemudian dibeli sekarang, kemudian dipetik sekarang, hari ini ataukah besok, maka tidak mengapa. Sikap istri menanggapi suami yang melarang istri bikin update status tentang bahaya riba karena suami masih kerja di bank ribawi. Nah, awalnya istri telah menasihati tidak ditanggapi dan istri telah berkata jika maka tentu di sini tidak ada kewajiban taat. Di sini tidak ada kewajiban taat karena suami meminta pada istrinya untuk tidak memberikan nasihat, bukan nasihat seputar bahaya riba. Dan bahaya riba adalah amal saleh. Mengingatkan bahaya riba adalah amal saleh. Maka suami melarang istrinya untuk melakukan amal saleh, maka tidak wajib ditaati. Tidak ada kewajiban untuk taat. Dari sisi masalah kewajiban taat dan tidak secara hukum, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Bagaimanakah sikap kita terhadap hukum-hukum yang berlaku di negeri ini yang tidak sesuai dengan syariat? Jawabannya tidak boleh ridho. Tidak boleh ridho, itu yang paling pokok. Apakah boleh menundukkan kepala sebagai isyarat untuk menyapa orang lain? Baik saat berjalan ataukah berkendaraan, karena terkadang suara saja tidak terdengar dan karena lawan bicara atau orang yang berpapasan dengan kita tidak bisa atau susah melihat ekspresi kita di balik cadar terlebih saat berkendara. Ya, maka menundukkan kepala hukumnya makruh, sebagai bentuk menundukkan kepala sebagai penghormatan hukumnya makruh, dan makruh menjadi mubah jika ada kebutuhan. Ya, makruh menjadi mubah jika memang ada kebutuhan, ada orang yang nanti khawatir orang itu salah paham, salah sangka, dikira kita tidak punya hormat, tidak punya menghargai orang kampung dan sebagainya, maka insya Allah tidak mengapa mimbab makruh yang berubah jadi mubah ketika ada kebutuhan. Bolehkah seorang pimpinan satu perusahaan mewajibkan karyawan untuk mengerjakan ibadah sunnah seperti sholat duha sebagai syarat kehadiran, ya, di kantor? Karyawan dianggap jika tidak sholat duha maka dianggap tidak masuk kerja. Wow, keren sekali ya. Maka jawabannya boleh dan wajib ditaati. Ya, maka wajib taat kepada orang-orang yang punya hak untuk bikin aturan dalam hal yang hukumnya mubah, mustahab atau wajib. Dan tidak wajib taat kepada orang-orang yang punya hak untuk membuat aturan dalam hal yang makruh ataupun dalam hal yang haram. Dalam hal yang makruh dan haram, tidak wajib taat. Tidak wajib taat kepada suami, taat kepada orang tua, taat kepada penguasa, taat kepada pimpinan, jika yang dia minta adalah hal yang makruh, apalagi hal yang haram. Semisal kita sudah sholat Id di Indonesia, kemudian terbang ke Amerika yang selisih waktunya banyak, tiba di sana juga masih sholat Id. Apakah harus sholat Id lagi? Jawabannya tidak harus. Ya, kecuali jika masuk di sana dan di sana masih puasa. Ya, maka ikut puasa. Maka ikut puasa, kemudian ikut puasa, kemudian jika kemudian dia meskipun nanti total hari puasa dia menjadi 31 hari, maka dia ikut puasa. Namun jika di sini Id, kemudian ke sana kemudian juga masuk Id, maka kembali kepada hukum sholat Id, di mana mayoritas para ulama mengatakan hukum sholat Id hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan. Maka tidak sholat Id tidak mengapa. Tidak salat itu tidak mengapa. Atau menurut pendapat ulama yang mengatakan fardu kifayah, maka kifayah sudah tercukupi dengan banyaknya orang yang sudah salat di daerah tersebut. Tapi lain halnya kalau sampai sana masih Ramadan di sana, maka wajib puasa meskipun nanti total puasanya menjadi 31 hari. Apakah boleh seorang muslimah melanjutkan studi ke luar negeri tanpa mahram? Boleh tanpa mahram asalkan dengan suami. Karena suami bukan mahram kan, tidak boleh nikah sama lelaki yang mahramnya. Jadi tanpa mahram boleh asalkan asalkan dengan suami. Bagaimanakah cara membujuk orang tua terkait walimah nikah? Saya sudah berusaha, namun sejauh ini masih belum ada hasil yang memuaskan. Maka penyimpangan dalam masalah atau kemudian yang bermasalah dalam acara walimah itu perlu dipetakan terlebih dahulu. Yang jadi target pokok yang berbau syirik, jangan. Silahkan keras di situ. Namun yang lain, ya karena pemahamannya dan sebagainya, ya boleh jadi kalau kemudian kita kok dari sangat umum kemudian sangat syar'i, ya itu kan loncatannya terlalu jauh sekali gitu ya. Maka ketika orang tua kita belum kemudian kenal agama, ya, atau sangat jauh dari agama, maka targetkan yang berbau syirik itu diperjuangkan secara keras. Habis itu setelah itu kemudian ngalah di bab yang lainnya, dan itu sudah sebuah keberhasilan dakwah. Itu sudah tergolong sebuah suatu keberhasilan dakwah. Karena dakwah itu tidak harus kemudian dari mungkar menjadi ma'ruf, namun boleh jadi mungkar kepada mungkar yang lebih ringan, itu juga sudah satu keberhasilan dalam dakwah. Bagaimanakah hukumnya jika tidak mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di jurusan kuliahnya? Apa yang dimaksudkan? Apa yang dipelajari di jurusan kuliahnya banyak yang tidak diaplikasikan. Matematika yang ruwet-ruwet itu tidak diaplikasikan. Atau kemudian boleh jadi banyak yang tidak diaplikasikan. Karena mata kuliah yang dipelajari kan banyak sekali. Apa semuanya diaplikasikan? Apa semua diaplikasikan? Banyak ilmu yang dianggurkan tidak diaplikasikan. Maka tentang masalah aplikasi, maka melihat faktor-faktor yang lain, keadaan, selainnya minat, kecenderungan hati. Boleh jadi kuliah asal sekedar kuliah, kemudian setelah itu minat hatinya lain. Maka kaidahnya dalam masalah ini adalah ihris ala ma yanfa'uka, antusias untuk yang bermanfaat. Yang manfaat apa? Yang manfaat apa? Mengaplikasikan. Jika itu yang paling bermanfaat, silakan. Jika banting setir itu yang paling manfaat, maka silakan banting setir. Yang penting mana yang paling manfaat, dan mana yang paling besar manfaatnya, mana yang paling optimal manfaatnya. Itu yang paling pokok, dan itulah yang jadi kaidah istiq. Ya ihris ala ma yanfa'uk. Ya demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa irda'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta